بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه إما منعما أو معذبا. Maka nanti pada hari yang dijanjikan, hakim yang maha adil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan tiap-tiap yang mencintai bersama dengan yang dia cintai ketika di dunia. Maka orang yang mencintai akan bersama dengan yang dicintai, apakah dalam keadaan mendapatkan kenikmatan ataupun dalam keadaan mengalami siksaan. Walihada yumathalu lisahibin mal maluhu syuja'an aqra ya'khudu bilihzamataihi yakni saddaqaihi. Oleh sebab itu, nanti pada hari kiamat, bagi pemilik harta, hartanya akan dinampakkan dalam bentuk ular yang demikian besar. Ia memperlihatkan gigi-giginya hingga mulutnya terbuka demikian lebar. Yakul, di mana ular itu mengatakan, ana maluk, ana kangzuk. Aku ada hartamu. Aku adalah simpananmu. Wa yusfa'ul lahu safa'iha min nar. Dan akan dijadikan baginya lempengan-lempengan logam dari api. Yukwa biha jabinuhu wa jambuhu wa dahruhu. Maka dengan lempengan tadi akan ditempelkan lempengan logam yang demikian panas, akan ditempelkan pada dahi mereka, akan ditempelkan pada lambung mereka dan punggung mereka. Wa kadzalika asikuswa, demikian pula orang yang terpikat, jatuh hati dengan penampilan-penampilan yang menarik. Idza istama'a huwa wa ma'syukuhu ala ghairi ta'atillahi ta'ala. Apabila orang yang jatuh hati ini berkumpul dengan yang dia cintai di atas selain ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jama' Allah bainahuma finnar. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan keduanya di neraka. Wa udhiba kullu minhuma bisahibihi. Dan masing-masing dari keduanya akan tersiksa, akan terazab dengan sahabatnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang, teman-teman akrab, di hari itu sebagian dari mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa akhbara subhanahu anna alladina tawaddu fid dunya ala syirk yakfuru ba'duhum ba'da yawmal qiyamah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan orang-orang yang saling berkasih sayang ketika di dunia di atas kesyirikan, maka nanti pada hari kiamat sebagian dari mereka akan mengingkari sebagian yang lainnya. Wa yal'anu ba'du ba'dha. Sebagian dari mereka akan melaknat sebagian yang lainnya. Wa ma'wahumun nar wa ma lahum min nasirin. Dan tempat kembali mereka dan neraka, dan sungguh mereka tidak memiliki seorang penolong pun. Fal muhib ma'a mahbubihi dunyan wa akharan. Maka demikian, seorang yang mencintai, dia akan bersama yang dia cintai, baik ketika di dunia ini maupun di akhirat nanti. Walihada yaqulullah ta'ala yawmal qiyamah lil khalqi. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan berkata kepada makhluk, alaysa adlan minni an uwalla kulla rajulin minkum makana yatawalla fi darid dunya. Bukankah merupakan keadilan dariku aku jadikan tiap-tiap orang dari kalian berwala dengan orang yang dia jadikan sebagai walinya ketika di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 30. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dan hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, dia berkata, seandainya saja diriku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidha. Sungguh celaka diriku, seandainya saja aku tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku, sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan akan selalu menelantarkan manusia. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan rasul pun berkata, wahai Rabbku, sungguh kaumku mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai ayat 25. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan orang-orang yang zalim bersama dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka, dan juga bersama dengan apa yang mereka ibadai selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian tunjukkan kepada mereka jalan menuju jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan hentikan mereka, tahan mereka, sungguh mereka itu akan ditanyai. Ma lakum la tanasorun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, azwajuhum. Ya, dimaksud dengan azwajuhum di dalam ayat ini, ukhsurul ladzina zalamu wa azwajuhum. Ya, dimaksud dengan azwajuhum asbahuhum wa nudara'uhum. Yaitu orang-orang yang seperti mereka, orang-orang yang sama dengan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir, wa idan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa zuwijat. Zuwijat maknanya fakurina kullu syaklin ila syaklihi, akan diiringkan tiap-tiap bentuk pada sesuatu yang sama bentuk dengannya. Wa ja'ala ma'ahu qarinan wa zaujan. Maka itu akan dijadikan sebagai temannya, sebagai pasangannya. Albir ma'al bir wal fajir ma'al fajir. Orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik, orang yang jahat akan bersama dengan orang yang jahat. Wal maksud, adapun maksud di sini, anna man ahabba syai'an siwallah azza wa jal, faddarar hasil lahu bimahbubihi. Sungguh, orang yang mencintai sesuatu selain Allah azza wa jal, maka kemadaratan akan menimpa dirinya dengan apa yang dia cintai. In wajada wa in fakida. Baik ketika dia itu menjumpai atau ketika dia itu kehilangan. Fa innahu in faqidahu udhiba bi firaqihi. Kalaupun dia kehilangan, maka dia akan tersiksa dengan perpisahan. وتعلم على قدر تعلق قلبه به. Dan dia akan merasakan kepedihan seukuran dengan seberapa ketergantungan kalbunya, keterikatan kalbunya dengan apa yang dia cintai tadi. Wa in wajadahu kana ma yahsulullahu minal alam qabla husulihi wa minan nakat fi hali husulihi wa minal hasara alaihi ba'da fautihi ad'af ma fi husulihi lahu minal liddah. Dan kalaupun dia menjumpai kepedihan yang dia rasakan sebelum berhasil meraihnya, kesusahan yang dia alami di saat dia meraihnya, rasa sedih pada saat dia itu kehilangan, semuanya itu berlipat-lipat dibandingkan kelezatan yang dia rasakan ketika menjumpai. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, fama fil ardi ashqa min muhibbi wa in wajadal hawa hulwal madaki. Maka tidak ada yang lebih sengsara di dunia ini dibandingkan orang yang mencintai. Walaupun hawa itu menjumpai rasa yang demikian manis. Tarahu bakiyan fi kulli halin makhafatan furqatin aw listiyaqi. Engkau akan melihat orang yang mencintai selalu menangis dalam segala keadaan, karena takut perpisahan ataupun karena kerinduan. Fayabaki in na'ya syaukan ilaihim wa yabaki in danau hadran firaqi. Maka dia akan menangis ketika jauh disebabkan kerinduan padanya. Dan dia pun akan menangis ketika dekat disebabkan takut perpisahan. Fataskhanu aynuhu inda talaki wa taskhanu aynuhu inda al-firaqi. Matanya akan memanas ketika bertemu dan matanya pun akan memanas ketika berpisah. Wa hadha amrun ma'lum bil istiqra wal i'tibar wat tajarrub. Dan permasalahan ini ada permasalahan yang sudah diketahui dengan berusaha membaca, dengan berusaha mengambil pelajaran, dan juga dengan pengalaman-pengalaman. Walihada qala an-nabiy sallam fil hadith alladhi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Oleh sebab itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selain beliau, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walah, kecuali dzikrullah dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Fa dzikruhu, maka yang dimaksud dengan zikrullah, jami'an wa'i ta'atihi, yaitu seluruh bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fakullu man kana fi ta'atihi fahuwa dhakiruhu wa illam yataharrak lisanuhu bidhikrih. Maka setiap orang yang berada di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti dia seorang yang berzikrullah walaupun lisannya tidak bergerak melafadzkan zikir. Wa kullu man walahu Allah faqad ahabbahu wa qarrabahu. Dan setiap orang yang mengkaitkan diri dengan Allah. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi dekat dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.